tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya sikap ta'awun ataupun sikap yang mendukung terhadap pendidikan itu dari kalangan para wali santri atau orang tua. Dan yang keempat, unsur keempat adalah bi'ah, lingkungan di mana pendidikan itu berlangsung. Empat, atau yang kelima, unsur kelima, yaitu peserta didik itu sendiri atau objek daripada pendidikan yang akan disertakan di dalam pendidikan. Kelima unsur ini satu dengan lainnya saling terkait. Kelima pendidikan ini satu dengan lainnya harus benar-benar memberikan support, dukungan bagi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Maka manakala kita memperhatikan faktor misalnya ya, dari kelima unsur ini, ya, baik SDM, sumber daya manusia, tenaga pengajar, tenaga pendidik, kemudian juga dalam hal ini objek dari pendidikan itu sendiri, ya, peserta didik, kemudian adanya andil orang tua ataupun wali. Ya, ini tiga unsur adalah sesuatu yang akan bisa terlaksana manakala ketiga unsur ini bisa beriring bersama di dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Lebih kecil lagi misalnya di kalangan internal sumber daya manusia atau di kalangan internal para pengajar. Jelas satu di antara sikap yang harus ditumbuhkan di antara mereka adalah sikap ta'awun. Nanti sikap ta'awun ini bisa relasinya bisa diperlebar bersama para wali murid atau wali peserta didik atau wali santri untuk melakukan ta'awun alal birri wa taqwa. Karena sesungguhnya pendidikan yang kita laksanakan ini harus benar-benar sokongan ataupun dukungan dalam bentuk ta'awun ini harus benar-benar terasa. Bagaimana tidak, karena pendidikan yang kita kelola pada umumnya tidak mendapatkan ya, bantuan ataupun mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang berasal dari pemerintah. Artinya pendidikan kita adalah pendidikan yang mandiri. Lembaga pendidikan yang dilaksanakan pun atau didirikan pun itu sifatnya mandiri. Sehingga benar-benar kita membutuhkan ta'awun dari kalangan orang-orang ataupun salafiyin yang ada di sekitar kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithni wal udwan. Hendaklah kalian saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan kita di dalam merintis ataupun mengembangkan tarbiyah pendidikan bagi anak-anak salafiyin. Dengan ayat ini, hendaknya kita memacu, hendaknya kita menata diri untuk bersama-sama melaksanakan ta'awun itu. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak kita, sesuatu yang bermanfaat bagi dakwah itu sendiri, tentu itu adalah sesuatu yang menjadi harapan kita. Karena itu berarti kita sudah bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut bersabda, ihris ala yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uka, atas segala sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi dirimu. Dalam hal ini, menunaikan tugas mendidik anak itu adalah menunaikan sesuatu yang membawa manfaat. Tidak hanya bagi pendidik, tetapi lebih dari itu adalah kepada peserta didik itu sendiri. Dan kita harus mengetahui bahwasannya pendidikan ini adalah pendidikan untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan untuk membentuk manusia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Membentuk kepribadian yang sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh syariat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan yang sangat besar. Artinya sangat besar bahwasanya pendidikan yang dilakukan adalah pendidikan membentuk kepribadian manusia. Kita bisa membayangkan seorang anak yang kecil, yang awalnya tidak mengerti apa-apa, kemudian dididik, kemudian setelah itu dia memiliki bekal, sehingga dia bisa mengetahui sesuatu. Berkembang lagi, tumbuh lagi anak tersebut, sampai kemudian ia dewasa, ia memiliki perangkat-perangkat untuk bisa mengayuh kehidupan di masa yang akan datang. Tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, membentuk manusia untuk kemudian taat, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Dan tugas pendidikan ini segaris dengan apa yang menjadi tugas para Rasul. Segaris dengan apa yang dilakukan oleh para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu membina kaumnya, yaitu mendidik kaumnya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika wafat di alam akhirat, ia mendapatkan kehidupan yang terbaik. Mendapatkan jannah, surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pekerjaan raksasa. Yang kita tentu harus benar-benar melakukannya dengan penuh keseriusan. Mendidik anak bukanlah pekerjaan sampingan. Mendidik anak adalah merupakan pekerjaan yang dicontohkan oleh para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita membuka Al-Quran, maka kita akan dapati para nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang sedemikian ketat, sedemikian cermat memperhatikan anak-anak keturunannya. Kita bisa menelaah kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. kita bisa menelaah kisah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dan kita bisa juga menelaah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai anak-anaknya, mencintai anak-anak kaum muslimin, mendidik mereka. Dan tentu dari apa yang diperbuat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam akan ada nilai-nilai yang bisa kita teladani dan kita tiru untuk kehidupan pada masa sekarang. Dan itu adalah sebuah keharusan, kemestian mencontoh, meniru apa yang disebutkan atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu pada diri Rasul, ya, sungguh pada diri Rasul bagi kalian ada contoh yang baik, uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Termasuk diantaranya dalam hal memberi pendidikan kepada anak. Bagaimana sikap mendidik, ya, bagaimana memperlakukan peserta didik, ya, bagaimana cara menyampaikan pengajaran ada di dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dari itu semua, niat kita di dalam mendidik anak-anak itu harus lurus. Niat kita di dalam mendidik anak-anak harus benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak-anak bukan hanya sekadar anak itu kemudian mencapai kesuksesan dalam tanda kutip dunia saja. Sebagaimana yang digeluti oleh kebanyakan orang pada masa sekarang. Ya, ciri sukses itu kalau ya, dia mendapat gelar. Ciri sukses itu kalau dia setelah pendidikan itu bisa bekerja. Ciri sukses itu kalau setelah bekerja ia punya rumah, punya harta kekayaan dan seterusnya dan seterusnya. Bukan itu maksud tujuan pendidikan yang kita selenggarakan. Ya. Meskipun kita sendiri tidak menafikan hal-hal yang sifatnya keduniaan, tidak kita nafikan. Tetapi bukan itu tujuannya. Maka niat bagi para pendidiknya, niat bagi para wali santri, bagi para orang tua, niat bagi peserta didik itu sendiri harus benar-benar ditanamkan dengan niat yang lurus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan, ya, tidaklah aku perintahkan kepada kalian, ya, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap individu tergantung dari apa yang telah ia niatkan di dalam hatinya. Maka mendidik anak, kita sebagai penyelenggara pendidikan, kita sebagai orang yang mendidik, ya, yang mentransfer ilmu kepada peserta didik, demikian juga peserta didiknya harus kita tumbuhkan niat itu karena Allah. Dan tidak terkecuali juga adalah orang tua. Dalam hal ini wali santri. Nah, ini adalah proses awal dari sebuah kerja raksasa. Dari sebuah kerja besar yang tentu bukan sesuatu yang ringan. Karenanya penting bagi kita untuk ta'awun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Kita niatkan ta'awun di dalam pendidikan ini dalam upaya sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mengupayakan ini tentunya, ya, di dalam mengupayakan ya, wujud ketakwaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Mastata'tum, semampu kalian. Ya, tetapi bukan berarti lantas kita berlepas diri, berlepas tangan. Ya, ah pendidikan itu hanya urusannya ustad-ustad. Ya, kemudian setelah itu kita tidak mau untuk berta'awun. Banyak, banyak celah yang bisa kita masuki. Ya, sebagai wujud ta'awun kita kepada tarbiyah ataupun pendidikan itu. Ya. Mungkin kita latar belakangnya bukan dari pendidikan agama. Tetapi ada pendidikan yang perlu peserta didik mendapatkan ilmu tentang hal itu. Apa misalnya? Ya, tentu ada pelajaran matematika. Ya, pelajaran matematika tentu tidak serumit yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Ya. Kemampuan dasar berhitung, kemampuan dasar pembagian, ya, tambah, perkalian. Itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Bagaimanapun tidak di dalam kehidupan ini, atau khususnya ketika ia mempelajari syariat nanti, akan menghadapi hitungan-hitungan itu. Contohnya dalam menghitung masalah zakat. Contohnya dalam menghitung ilmu faraid. Ya, itu sesuatu yang diperlukan. Sehingga peserta didik kita perlu mendapatkan ilmu tentang hal itu. Nah mungkin kita memiliki latar belakang bukan dari agama. Tetapi bisalah kita mengajarkan hitung-hitungan matematika yang sederhana kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Ada celah bagi kita yang meskipun bukan mungkin ya, bukan latar belakang pesantren, tapi ada celah untuk bisa berta'awun di situ. Untuk bisa berta'awun di situ. Oh, saya tidak bisa mengajar hal-hal yang sifatnya diniyah. Baik, Anda bisa mengajarkan bahasa Indonesia? Ya. Nah, itu penting. Jangan dikira bahasa Indonesia itu adalah ilmu yang yang ya dianggap remeh. Itu penting. Kenapa? Seorang anak yang diajari akhlak, ya, diajari adab, adab berbicara, ya, akhlak ketika ia bagaimana berbicara, itu kan harus tertata bahasanya. Ya, bahas istilahnya tidak celometan kan begitu, tidak ngawur kata-katanya, harus tertata. Dan ada peribahasa menyatakan bahasa menunjukkan bangsa, artinya bahasa itu menunjukkan kepribadian seseorang. Nah kalau ia dengan orang tuanya bahasanya santun, nah ini yang nanti pendidikan bahasa Indonesia itu arahnya kepada, di antaranya arahnya kepada pembentukan akhlak. Ya, selain tentunya nanti kemampuan bernarasi, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, ya. Mempelajari bahasa itu kan di antaranya kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan menulis dalam hal ini, ya. Dan tiga hal itu di antaranya adalah unsur ketika seseorang mempelajari bahasa. Nah, ketika sejak dini anak-anak kita sudah dibiasakan untuk berbicara yang santun, berbicara yang sopan, berbicara yang baik. Ya, tidak sekedar baik tata bahasanya, tetapi baik dalam hal ungkapan-ungkapannya. Ya, bagaimana ia bisa menempatkan tutur katanya. Bagaimana ia berbicara dengan orang tua. Ya, dengan orang yang lebih tua dan seterusnya. Itu adalah pendidikan bahasa yang terkait dengan adab. Yang terkait dengan akhlak. Dan itu sangat diperlukan. Nah dari situ bagi kita yang mungkin bukan latar belakang pesantren, ada celah untuk bisa berta'awun. Ada celah untuk bisa membantu, menolong, ya, saling menolong di dalam menjadikan peserta didik kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar kita harapkan. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin berpartisipasi di dalam dunia tarbiyah atau di dunia pendidikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ya, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kita semua ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menolong, ya, dalam hal kebaikan dan takwa dan pendidikan untuk menghasilkan, ya, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang diridhoi oleh Rabb semesta alam adalah tanggung jawab kita semua. Maka sudah sepantasnya manakala kita ikut andil di dalam tarbiyah, ya, sehingga tarbiyah ini kita bingkai dengan ta'awun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat dan setidaknya bisa memberikan pencerahan, memotivasi kita semua bahwasanya masih banyak sekali bantuan yang perlu kita masih banyak sekali partisipasi yang perlu kita berikan kepada pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh salafiyin. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah taufik kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak salafiyin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.